puji Tuhan lagi pada saat hari kedua pulang dari tempat kerja itu kan di jalan tol, pulang jatuh gitu, hampir terlindas truk, beda sedikit begini kepala aku dengan bannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai begitu sampai pada saatnya saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Sekian. Tuhan sungguh sebuah kesaksian yang luar biasa. Siapa lagi? Cabe tak dua. Shalom. Pada malam hari ini saya mau berbagi kebaikan Tuhan. Beberapa waktu belakang ini punya begitu banyak masalah yang dihadapi, terutama dalam bidang pekerjaan. Maksudnya punya banyak sekali pergumulan gitu, punya banyak sekali kekhawatiran dan apa ya, maksudnya saya mengalami banyak kekhawatiran dalam kehidupanku. Belum ada banyak sekali masalah yang terjadi tiba-tiba, mulai dari keluarga sampai ke pekerjaan. Kayak dalam hidupku itu tuh beberapa minggu yang lalu itu banyak mengeluh, banyak kekecewaan, banyak kayak apa di, kayak kegelisahan begitu ya. Tapi saya bersyukur satu hal, hari ini saya mau bagikan gitu, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap daripada kehidupannya kita. Dan saya mengalami pemulihan itu waktu kita datang doa malam waktu hari Jumat yang lalu, di mana kayak waktu itu Kopakis membawakan tentang facing the giant gitu. Dan betul-betul saya mengalami banyak sekali pemulihan di sana. Saya mengalami bahwa di dalam setiap perkara Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Nggak bisakah bicara terlalu panjang, kayak apa di, merasa sangat terharu. Satu hal Ji, saya mau bagikan pada teman-teman, apapun yang baru pi kali ini saya merasa susah sekali bersaksi. Betulan biasa saya bisa ngomong dengan sangat lancar, tapi saya cuma mau bilang satu hal, bahwa apapun yang apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya begitu, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam setiap perkara yang kita alami. Dan saya mau bersaksi bagaimana di dalam setiap masa-masa yang berat yang saya lewati, saya melihat bahwa Tuhan memakai begitu banyak orang untuk saya malu-malu menangis, betulan kak. Dan saya mengalami bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang berharap kepada Dia. Dan hari ini ketika saya berdiri di sini, masih begitu banyak hal yang membuat saya khawatir. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan saya kemenangan demi kemenangan. Dan saya akan melewati semuanya, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupanku. Amin. Puji Tuhan. Satu lagi. Sweet, sweet. Ayo, Feby. Ya, saya mau sharing. Waktu itu harusnya sharingku ini waktu Kopakis datang. Cuma saya tidak kebagian waktu, jadinya sekarang. Saya sharing sedikit. Memutuskan untuk menikah itu rasanya selalu saya sharing tentang menikah. Memutuskan untuk menikah itu tidak segampang kita memutuskan kayak hal-hal yang biasa sehari-hari, khususnya bukan masalah persiapan-persiapan acaranya, terlebih masalah menghadapi nanti kehidupan berumah tangga. Dan beberapa bulan yang lalu saya mengalami krisis janji Tuhan. Jadi kekhawatiran dan ketakutan itu secara berlebihan menggoda saya begitu loh. Begitu banyak yang saya pernah lihat di Surabaya maupun mungkin orang-orang muda yang menikah tanpa persiapan itu kadang-kadang masalah utamanya biasanya gara-gara keuangan setelah menikah langsung drop, akhirnya masalah bertubi-tubi datang gitu. Dan terus terang itu yang menjadi juga saya punya kekhawatiran gitu loh, bagaimana nanti kalau setelah menikah. Dan gara-gara itu juga yang bikin saya dengan pacarku yang sekarang itu kadang-kadang sering berdebat. Sampai saya bilang, ayo kita ini mau kerja apa begitu loh. Kau kerja, saya kerja memang sekarang, cuman hasil yang mungkin sekarang ini saya pengen dapat lagi lebih banyak biar nanti benar-benar punya cadangan keuangan yang lumayan biar tidak ada masalah ke depan. Itu pikirku waktu sekarang gitu loh, saya persiapkan bagaimana mungkin. Jadi kita berdebat 2 bulan 3 bulan yang lalu sampai kita bilang, ayo plan A, plan B, plan C, usaha apa begitu loh. Biar maksudnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di pikiranku seperti itu. Dan setelah itu saya tahu kalau besoknya setelah saya bertengkar sama pasanganku itu saya baca renungan dan saya diingatkan benar-benar kalau Tuhan itu akan memelihara saya seperti itu. Dan kekhawatiran, ketakutan yang saya hadapi itu pasti Tuhan akan memberikan saya jalan keluar gitu. Terus minggu lalu waktu Ko Pakis bilang kan 93% dari setiap kekhawatiran dan ketakutan kita itu kadang tidak terjadi. Jadi saya mengamini itu, saya percaya kalau Tuhan akan memelihara kehidupan saya nanti kalau setelah menikah. 2 minggu yang lalu juga sel berbicara masalah bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel dan mereka juga merasakan krisis janji Tuhan. Itu betul-betul saya pernah alami. Saya tahu beberapa perikop-perikop yang bisa menguatkan saya, tapi ternyata perikop-perikop itu tidak bisa saya gunakan di masa-masa saya menghadapi kesulitan. Dan benar-benar saya merasakan saya krisis akan janji Tuhan. Dan saya benar-benar diteguh waktu 2 minggu yang lalu sel itu, saya persis bangsa Israel, saya bilang begitu. Tapi saya percaya waktu itu kalau Tuhan bisa memberikan bangsa Israel itu sumber air dari gunung, Tuhan juga pasti akan memberkati saya secara luar biasa. Dan satu hal lagi, kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai hari ini, sampai detik ini hidupku masih enak, saya pasti percaya kalau ke depan pun nanti pasti hidupku juga akan enak. Saya tahu Tuhan akan memelihara saya kalau saya tetap setia. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi. Ya, angkat tangan banyak sekali malam hari ini, puji Tuhan. Ko Hendro. Shalom, selamat malam semuanya. Dan saya mau bagikan kebaikan Tuhan. Pertama, berapa hari lalu umur anak saya ditambahkan 1 tahun. Begitu juga hari ini istri saya juga ditambahkan umurnya 1 tahun, puji Tuhan. Terus yang saya mau bersyukur lagi, beberapa hari yang lalu anak saya diterima di SMA Raja Wali. Saya bersyukur sekali diterima. Memang sudah lulus MIA, sudah tahu maksudnya proses itu pembayaran uang pangkal. Saya bersyukur bisa gol. Pokoknya diterima, angkanya enggak usah saya sebut toh. Saya bersyukurnya itu waktu proses penerimaan saya itu 2 kali datang. Pertama dia bilang 10 juta, terus 1. Datang lagi sebelum setiap saya sebelum saya datang saya pasti berdoa, Tuhan, semoga ini dia kurang-kurang ji. 2 kali datang begitu juga. Tapi saya tetap tidak putus asa, saya tetap berdoa. Akhirnya yang ketiga kali terjadi deal. Yang saya bersyukurnya saya bisa maksudnya bisa deal sama yang saya hadapi itu, saya tidak berbohong. Saya tidak mengada-gada, maksudnya saya tetap maksudnya di jalan Tuhan, gitu aja, amin. Terakhir, Awi. Shalom. Yang saya mau bagikan pada malam hari ini, bahwa saya bersyukur mengatakan bahwa pemeliharaan itu kampung halam buat saya untuk maju ke depan. Terus saya mau sharing juga dalam usaha saya 3-4 bulan yang lalu mengalami kerugian dan usaha saya itu diundang orang sampai saya jengkel dengan orang itu, sampai saya mau balas dendam, mau pukul dia, anggap temanku. Tapi mulai di komunitas ini, walaupun saya kurang aktif, cuma pegang song aja di belakang, dengan komunitas ini saya merasakan bahwa kita sering dekat dengan komunitas. Di situ kita akan disadarkan dan mendengar firman Tuhan sampai-sampai saya tidak melakukan hal yang cukup kejam dengan orang. Jadi tidak hanya kita ke gereja, kita akan merubah kita punya sikap. Dengan komunitas kita ikut, kita pasti bisa berubah dengan cara mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, sungguh Tuhan begitu baik bagi kita. Mungkin teman-teman kita dari PAC mau membagikan kesaksian bagi kita. Silakan Pak. Puji Tuhan. Salam. Saya mau bagi kasih atas kebaikan Tuhan selama ini terhadap saya. Walaupun kondisi dan fisik saya merasa kurang, tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kasih saya kesempatan untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Awalnya saya memang orang yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan masih memberikan saya jalan untuk ke tempat ini dan bisa mengikuti keterampilan yang ada di tempat ini. Dasarnya yang saya ambil adalah elektro. Dan selama ini saya pelajari cuma baru di HP, ampli dan lain-lain, sedangkan TV-nya belum. Tapi tadi saya dipanggil, ada orang suruh servis TV. Saya bilang, aduh ini gimana ini, sedangkan saya belum sampai di situ. Tapi saya selalu mengharapkan kepada Tuhan, gimana Tuhan, apakah saya bisa membantu orang ini. Ya, dia datang jemput saya juga, dengan terpaksa saya pergi. Tapi sampai di sana, sebelum saya melakukan hal itu, saya berdoa, Tuhan, apakah saya bisa melakukan ini kasih baik. Ternyata yang saya melakukan itu semua berjalan dengan baik. Cuma itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kesempatan ini. Puji Tuhan. Benar Tuhan berkata, segala kelemahan kita Tuhan cukupkan dengan sebuah kesempurnaan yang luar biasa dari Dia. Dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan sungguh nyata sempurna dalam hidup kita. Mari teman-teman, saat ini kita telah mendengarkan begitu banyak kesaksian, begitu banyak sharing yang begitu menguatkan kita. Sungguh, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kebaikan Tuhan itu tak pernah habis. Mari saat ini teman-teman, kita mau masuk lebih dalam. Kita mau tenangkan hati kita. Mari saat ini kita memandang salib Yesus. Sungguh hanya salibnya yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita untuk berjalan lebih lagi, sehingga kita dapat mencapai kemenangan kita. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau layakkan kami saat ini untuk menerima anugerah yang begitu besar. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu bernyanyi bagi-Mu. Kami rindu menyempurnakan penyembahan kami pada-Mu Tuhan. Engkau nafas nafasku Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Engkaulah nafasku, engkaulah sumberku. Ku berdiri menyaksikan Tuhan. Kami mau berdiri lebih lagi. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hiduplah aku. Haleluya. Kami mau berdiri saat ini Tuhan, kami mau saksikan kemenangan kami. Hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat kami Tuhan, hanya bagi Yesus yang hidup, Yesus yang hadir saat ini. Sejauh manakah kita membuka hati kita pada Dia saat ini? Dia begitu setia menanti di depan pintu hati kita. Sampai berapa lamakah kita berdiam diri? Mari saat ini kita mengundang Dia lebih lagi. Kita mau sembah Dia lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengagungkan nama-Mu. Kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Di setiap tangan anak-anak yang terangkat Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Hmm. Worship you. Terima kasih atas jamahan-Mu, Tuhan. Kami rasakan saat ini, Engkau telah menjamah setiap kami, Engkau telah memulihkan keadaan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, saat ini, kami boleh membuka setiap pikiran kami, membuka hati kami, Tuhan, supaya kami siap menerima ajaran firman-Mu. Ya Bapa, pakailah hamba-Mu, Tuhan, supaya apa yang hamba perkatakan sungguh berasal daripada-Mu saja. Dan setiap firman yang ditaburkan sungguh boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, Tuhan, sehingga kami boleh Engkau pakai untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan setiap doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Shalom. Luar biasa, tempatnya penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya sungguh bersuka cita bisa berada di Makassar. Saya asal dari Surabaya, dari HSM. Bagi yang belum kenal sama saya, nama saya Michael. Sudah beristri satu, beranak dua, umur hampir 4 tahun, sama yang satu 1 tahun kurang lebih. Ya, saya tadi sungguh terberkati dengan salah satu saudari kita yang bersaksi. Dia ambil dari Roma 8 pasal 28. Mari kita buka saat ini Roma 8 pasal 28. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak yang merasa terpanggil sesuai dengan rencana Allah malam ini? Amin. Kita semua terpanggil. Nah, malam ini saya akan membawakan mengenai komitmen. Komitmen ini sering kita pandang sebagai hal yang sulit, ya. Kita pandang sebagai, waduh, kalau sudah urusan komitmen ini berat. Tapi komitmen merupakan hal yang sangat penting kalau kita mau bertumbuh, ya. Tadi saya ambil dari Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Nah, mengenai panggilan berikutnya, next. Saya ada suatu pertanyaan. Apakah panggilan itu datang dahulu, maka kita harus komit, ya? Panggilan itu datang dahulu, maka kita harus komit, atau berikutnya? Apakah oleh karena kita komit, maka panggilan itu akan datang? Ya, yang mana? Panggilan itu datang dahulu, maka kita komit, atau kita komit, maka panggilan itu akan datang? Berapa banyak yang menjawab nomor satu? Enggak boleh jawab atau, ya. Yang nomor satu? Yang nomor dua? Ya. Panggilan, ada yang enggak ngerti? Yang enggak ngerti angkat tangan. Ya. Kelihatannya mengingat sekali, ya. Panggilan datang dahulu, kita harus komit, atau karena kita komit panggilan itu datang. Kita coba lihat kembali ke kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil, bagaimana keadaan kita? Apakah kita sudah komit? Belum, ya. Belum. Jadi yang benar, panggilan itu datang dahulu, baru kita harus menjawab dengan suatu komitmen. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa panggilan itu inisiatif Tuhan. Panggilan itu benar-benar inisiatif Tuhan. Bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita dipanggil. Bahkan kita dalam keadaan berdosa pun Tuhan memanggil kita. Dan disinilah kita harus menjawab dengan suatu komitmen. Hari ini kita bisa melihat bahwa komunitas JSM ini bertumbuh. Sudah 6 tahun, ya, sudah 6 tahun dan terus bertumbuh, luar biasa. Berarti saya yakin bahwa setiap anggotanya mempunyai suatu komitmen. Komitmen itu sangat penting. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan menginginkan kita menjawab dengan suatu komitmen. Saya akan berikan suatu ilustrasi di mana panggilan dan komitmen itu sangat-sangat penting. Di sini siapa yang dalam waktu dekat akan menikah selain Feby? Ada? Cuman Feby, ya. Kalau gitu saya terpaksa tanya sama Feby ini. Feb, pernikahan, ya, menikah itu merupakan suatu panggilan, pilihan atau keharusan bagi kamu? Beneran? Bukan keharusan, ya. Enggak ada yang maksa, ya. Bukan pilihan juga, ya. Panggilan. Yakin? Bagi yang sudah menikah, pernikahan itu merupakan suatu panggilan. Setuju? Ya. Karena itu merupakan suatu panggilan, maka kita menjawab dengan suatu komitmen. Bayangin kalau pernikahan itu tidak dijawab dengan suatu komitmen. Bisa berjalan enggak kira-kira pernikahannya? Enggak mungkin bisa. Jadi panggilan harus dijawab dengan suatu komitmen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangin kalau sudah menikah, tapi setelah itu dipikir-pikir, waduh, saya salah ini. Ini bukan panggilan, ini pilihan. Berarti bisa memilih untuk tidak menikah. Wah, itu kalau sudah tengah jalan, bahaya sekali. Tapi setiap bagi yang merasa terpanggil untuk menikah, harus menjawab dengan suatu komitmen. Apapun yang terjadi, harus tetap berkomitmen untuk tetap bersama. Ya. Bagi yang terpanggil untuk menjadi pastor atau biarawati, ada di sini yang merasa terpanggil? Di belakang, mau angkat tangan? Atau terpaksa? Nah, itu juga panggilan, ya. Enggak harus semuanya menikah. Ya. Tapi jangan merasa bahwa pernikahan itu keharusan, wah itu salah. Ya. Panggilan itu harus dijawab dengan suatu komitmen. Kita akan menjadi apa yang kita komitkan hari ini. Contoh, kalau ada orang yang masih merokok, dia berkomitmen untuk merokok setiap hari satu pak. Saya jamin dalam 10 tahun ke depan dia akan sakit kanker paru-paru. Jadi apa yang dia komitkan hari ini itu akan menuai hasilnya di berikutnya. Ya, apa yang kita komitkan hari ini akan dituai di berikutnya. Sama seperti komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita berkomitmen pada Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Amin. Ya. Komunitas kita, komunitas JSM juga sangat-sangat tergantung pada komitmen daripada anggotanya. Kalau anggotanya tidak berkomitmen, komunitas ini akan berbahaya, akan merosot. Tapi kalau setiap dari anggota ini mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk terus menjalankan komitmen-komitmen yang ada di dalam komunitas ini, maka saya yakin bahwa komunitas ini akan semakin bertumbuh, semakin dipakai menjadi berkat. Amin. Ya, kita perlu sadari bahwa komitmen itu sangat-sangat penting. Mari saat ini kita buka Matius 4. Saya sudah buka di situ, tapi bisa buka juga di Alkitab. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 4 18 sampai dengan 22. Kita baca bergiliran, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dalam Injil ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Suatu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, ketika Yesus itu memanggil para murid, ya, dikatakan di ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan di ayat yang ke-22, ketika Yesus juga memanggil Yakobus, ya, dan Yohanes, dikatakan juga, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Kita lihat dari para murid, ketika dipanggil oleh Tuhan, itu dia segera. Kata-kata segera ini begitu pentingnya. Jangan menunda-nunda. Ya. Berapa banyak dari kita ketika dipanggil oleh Tuhan, kita menunda. Saatnya kita berdoa, kita menunda. Saatnya kita bersekutu, kita menunda. Kita merasa kita masih punya banyak waktu, kita masih ada waktu lain lagi. Ya. Tapi komitmen berbicara tentang sekarang. Komitmen itu berbicara tentang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau ketika kita absensi di kelas, ditanya namanya, dipanggil namanya, kita menjawab present. Present itu artinya sekarang, ya. Kehadiran itu sekarang. Makanya komitmen itu juga sekarang. Jangan menunda komitmen. Saya sendiri juga dulunya sulit untuk komit. Di dalam pujian penyembahan, saya sulit sekali untuk komit. Karena ketika saya bangun pagi, saya merasa sudah nanti aja. Akhirnya saya enggak present worship. Tapi ketika saya belajar untuk bisa berkomitmen sekarang, nah, disinilah Tuhan bekerja. Ya. Ada beberapa tipe orang, ya, berikutnya. Beberapa tipe orang kita lihat. Yang pertama, kita buka Roma 8 ayat 15 saat ini. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ada orang yang masih takut komit. Kalau sudah mendengar kata komitmen, takut. Kenapa? Sesuai dengan Roma 8 ayat 15, orang-orang ini orang yang masih hidup dalam perbudakan. Orang yang masih hidup dalam perbudakan itu biasanya takut komit. Perbudakan apa? Banyak. Perbudakan dosa, perbudakan uang, ya. Banyak hal, perhala-perhala yang lain. Masih hidup dalam perbudakan. Sehingga kalau dikatakan harus komit, sudah terpanggil tapi disuruh komit, takut. Takut untuk komit. Tapi saya yakin di sini enggak ada yang takut untuk komit. Amin. Tipe kedua, setengah komit, Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Banyak tipe yang nomor dua ini juga, setengah komit. Ya. Kalau disuruh sel, oke. Kalau disuruh PD, tidak oke. Kalau disuruh PDB, oke. Kalau disuruh sel, mungkin enggak oke. Jadi hanya setengah-setengah. Komitmen itu hanya memilih-milih saja mana yang enak buat saya, mana yang nyaman buat saya. Ini adalah orang yang setengah komit. Ya. Jangan dikira bahwa setengah komit ini sudah cukup bagi Tuhan. Karena setengah komit, Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Firman ini keras. Firman ini keras sekali. Maka kita jangan itu merasa bahwa kita punya pilihan, bahwa kita boleh memilih apa yang kita suka. Karena tadi dikatakan panggilan itu sudah bukan pilihan lagi. Panggilan itu butuh komitmen. Dan komitmen itu tidak setengah-setengah, saudara. Komitmen itu full, tidak setengah-setengah. Ya. Kedua tipe orang ini, takut komitmen dan setengah komit, itu adalah tipe-tipe orang yang masih duniawi. Tipe-tipe orang yang masih duniawi. Nah, kita mau memilih tipe orang ketiga, yaitu berkomitmen kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah tipe orang ketiga berkomitmen kepada Tuhan seperti para murid. Kita seringkali salah persepsi bahwa kalau dianggap sudah senior dalam komunitas, dianggap sudah lama dalam komunitas, sudah lama terlibat dalam pelayanan, dianggap pasti komit. Belum tentu. Sama sekali belum tentu. Di komunitas saya HSM, banyak juga yang sudah lama, akhirnya terjadilah tidak komit. Ya. Jadi jangan merasa hebat, kalau saya sudah lama dalam komunitas, saya pasti komit. Belum tentu. Komitmen itu suatu perjuangan terus-menerus. Tidak ada kata berhenti, perjuangan terus-menerus. Ya. Kita sekarang lihat beberapa alasan untuk tidak komit. Kita buka Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-62. Oke, kita baca bergiliran lagi. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Firman ini sungguh keras Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di ayat 62 dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita ini sudah dipanggil, tadi saya tanya siapa yang merasa terpanggil, semua angkat tangan ya. Tapi ketika kita dipanggil tapi kita tidak menjawab dengan komitmen, atau kita hanya setengah-setengah komit, atau kita takut untuk komit, firman sudah mengatakan ayat 62, siapapun yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, Yesus tidak mau setengah-setengah. Tuhan Yesus mau kita komit. Tapi kita lihat saat ini ada tiga alasan mengapa manusia itu sulit untuk komit. Sulit untuk komit. Kita lihat ayat yang ke-58. Ayat yang 58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa arti daripada kata-kata Yesus ini? Dia mau mengajarkan, ketika kita mau komit, kita harus mengorbankan comfort. Ya. Kenyamanan diri ini harus dikorbankan. Burung aja punya sarang, ya. Serigala aja punya liang. Binatang saja punya tempat untuk beristirahat seakan-akan. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Kalau kita mau mengikut Yesus, kita pun juga berani mengorbankan kenyamanan diri kita sendiri. Ini sulit. Saya katakan ini sulit. Karena manusia zaman sekarang itu mengejar kenyamanan diri. Mengejar kenyamanan diri. Kalau enggak nyaman sedikit aja, wah sudah malas, ya. Sudah panas, enggak ada AC, sudah langsung malas kita. Lapar, enggak ada makanan, kita sudah langsung marah. Kenyamanan diri begitu penting seakan-akan harganya, tapi komitmen harus mengorbankan kenyamanan diri. Ketika kita harus berkomitmen untuk bisa present worship setiap hari, comfort ini ditantang, kenyamanan diri ini ditantang. Bisa enggak kita ini bangun pagi terus kita memuji menyembah Tuhan? Atau kita bangun pagi terus kita, aduh capeknya hari ini, jadi lebih baik besok saja saya baru present worship. Apakah kita seperti itu? Apakah kita masih mengutamakan comfort kita sendiri di atas komitmen-komitmen kita? Berapa banyak dari kita sulit untuk bisa sell atau sulit untuk bisa PD hanya karena comfort, hanya karena kita ini capek, hanya karena kita ini malas, ya. Kita selalu mengutamakan comfort. Jangan seperti itu. Jangan hanya tergantung mood, tergantung kita lagi perasaannya seperti apa kita melakukan. Karena komitmen itu melakukan suatu hal yang tanpa kita memandang perasaan kita seperti apa. Kita pokoknya menjalankan seperti apa yang sudah kita komitkan. Tidak peduli dalam keadaan susah, tidak peduli dalam keadaan happy, tetap kita melakukannya. Nomor satu, comfort harus kita lepaskan. Nomor kedua sekarang, social obligation, ayat ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Menguburkan bapakku berbicara tentang social obligation. Artinya apa? Tanggung jawab sosial kita. Tanggung jawab sosial itu bisa berarti pekerjaan kita, studi kita, ya. Tanggung jawab sosial kita. Dan ini seringkali mengganggu komitmen kita. Bagi kita yang bekerja, hal ini sulit. Karena kita melihat, saya mau komit, tapi ternyata di depan saya ada suatu pekerjaan, ada suatu duit di depan mata saya yang harus saya kejar. Sehingga komitmen ini saya tanggalkan dulu untuk saya bisa mengejar duit dulu. Bagi yang studi, selalu memakai alasan mungkin, ah saya besok ada ujian, besok saya ada tes, besok saya ada urusan sekolah, sehingga saya harus mengesampingkan dulu komitmen saya. Saya pun bukan full timer pelayanan, saya pun bekerja juga. Saat ini saya memimpin beberapa perusahaan, karyawan kurang lebih ada 500 orang, ya. Tapi saya masih bisa pelayanan. Di sini saya bukan membesarkan nama saya atau menyombongkan diri, tapi saya merasa bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam pekerjaan saya. Saya mau sharing, saya mau bersaksi bahwa ketika saya melayani Tuhan, otomatis waktu saya untuk bekerja itu berkurang. Tapi sampai hari ini Tuhan itu memberkati saya luar biasa. Bisnis saya terus bertumbuh, bisnis saya terus maju, semakin berkembang. Kalau orang dunia melihat, itu gak masuk akal. Time is money, ya kan? Zaman sekarang selalu bilang gitu, time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau semakin banyak kita invest pada pekerjaan, waktu kita gunakan untuk pekerjaan, otomatis pekerjaan itu semakin maju. Sudah normal seperti itu. Tapi dalam kita mengikuti Tuhan, waktu untuk bekerja itu terus terang berkurang, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Karena minggu lalu pun saya baru saja pulang pelayanan dari Australia bersama dengan Pak Anjaya dan Ibu Jin, ya. Saya enggak kerja selama 3 hari. Saya mengikuti pelayanan. Tapi sampai hari ini saya bisa bersaksi bahwa setiap kali saya pelayanan, meninggalkan pekerjaan untuk melayani Tuhan, tetap Tuhan itu memberkati secara luar biasa. Bahkan ketika minggu lalu saya berangkat, saya mendapatkan order dalam pekerjaan saya. Saya tidak perlu susah-susah cari order. Bahkan banyak orang itu sekarang cari order, sudah dapat order, ternyata dibohongi, enggak dibayar. Tapi saya bisa bersaksi, saya tidak perlu terlalu susah-susah cari order. Pada saat saya pelayanan, saya menerima order. Tuhan luar biasa. Tuhan menggantikan segala jerih payah kita itu, Tuhan tidak mau utang sama kita. Ya. Jadi jangan kita itu beralasan untuk tidak bisa komit karena pekerjaan, karena studi, karena tanggung jawab sosial kita. Bisa, kita harusnya bisa. Kita harus bisa membagi waktu dengan baik, ya. Ketiga sekarang, kita lihat ayat yang ke-61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 61 ini berbicara tentang family concern. Family concern berbicara tentang keluarga. Dan ini sulit juga. Ya, ketiga-tiganya sulit ya. Comfort, social obligation, sama family concern ini sangat sulit. Selalu keluarga ini nomor satu. Keluarga ini prioritas seakan-akan, ya. Apalagi kalau sudah punya anak, itu berat sekali untuk bisa berkomitmen. Banyak pasutri-pasutri kalau sudah menikah terus punya anak, maka komitmennya itu akan mulai menurun, ya. Jadi saya percaya Feby pasti berjaga-jaga nanti kalau sudah menikah, dia akan semakin komit, semakin dipakai. Amin, ya. Dia sudah siap-siap jadi WL. Jadi nanti KRK berikutnya Feby bisa dipakai untuk sebagai WL. Ya, family concern. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami tantangan dalam hal family concern. Ya, beberapa waktu yang lalu itu bagi yang tahu, anak saya itu kena sakit flu Singapura. Ada yang tahu flu Singapura? Flu Singapura? Gak ada yang tahu? Itu bukan virus pengen shopping di Singapura, bukan ya? Ini benar-benar sakit penyakit yang cukup serius. Bahkan beberapa minggu lalu saya mendengar kabar dari teman saya, anaknya umur 10 bulan kena flu Singapura meninggal. Jadi ini merupakan sakit yang cukup serius. Saya baru sadar kalau penyakit ini serius sekali. Tapi flu Singapura itu gejalanya badannya panas sampai 39 derajat, ya. Seluruh rongga mulut ini penuh dengan sariawan. Sampai tenggorokan ini penuh dengan sariawan. Kita bisa bayangin kalau kita ini sariawan satu saja, kita sulit makan, ya kan? Sakit sekali. Ini seluruh mulut sampai tenggorokan itu penuh dengan sariawan, berpuluh-puluh sariawannya. Anak saya yang waktu itu umur 3 tahun, dia kena flu Singapura. Dan flu ini hanya menyerang ke anak-anak saja. Jadi orang tua enggak pernah kena, tapi anak-anak yang kena serang. Padahal saya enggak dari Singapura, tapi anak saya kena. Ya. Karena kena, dia enggak bisa makan. Sulit untuk makan karena makan sakit. Ya. Dan ini makanya menjadi bahaya, panasnya tinggi sekali. Dan saat itu kira-kira 2 hari sebelumnya itu dia sakit. Kemudian saya ada tugas pelayanan. Pelayanannya sebenarnya dikatakan pelayanan yang besar sekali, enggak. Pelayanan itu pelayanan intern HSM untuk membawakan, mengisi firman di pedal, pendalaman Alkitab. Saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan saya siap untuk membawakan firman itu. Tapi pada saat anak saya sakit, nah saya mulai khawatir. Bagaimana ini anak saya sakit? Dan enggak lama kemudian pada saat saya mau berangkat itu, hari itu anak saya yang kecil yang baru belum 1 tahun waktu itu juga ketularan dari kokonya. Jadi kedua anak saya ini sakit. Keadaan saya enggak punya suster waktu itu. Jadi istri saya menjaga sendiri. Dua anak sakit, keadaan panas tinggi 39 derajat. Waduh. Kalau boleh dikatakan saya punya alasan untuk tidak melayani. Bisa saja dengan gampang saya memberikan bahan ini ke teman saya, tolong kamu yang bawakan, saya mau jaga anak di rumah. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau mengendaki apa dari saya? Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau mengendaki saya melayani Engkau, tetap melayani Engkau, maka Engkau akan cover, Tuhan. Dan di situ saya punya dorongan kuat untuk tetap melayani. Oke, akhirnya saya memutuskan diri untuk saya tetap melayani, dan saya sudah berunding dengan istri saya tetap melayani, kamu bisa jaga enggak? Kamu bisa handle enggak? Dia bilang, oke, enggak apa-apa, kamu melayani 1 jam, 1,5 jam, saya jaga anak-anak. Oke. Masalah kedua, saya takut menjadi batu sandungan. Karena orang tua saya akan melihat anaknya sakit ditinggal. Nah ini enggak benar ini. Ini bukan menjadi berkat tapi jadi batu sandungan nantinya. Jadi saya, aduh, nanti kalau saya dianggap seperti itu bagaimana? Bukannya saya jadi berkat, saya jadi batu sandungan. Tapi saya berdoa sekali lagi, Tuhan kalau saya memang diminta untuk melayani Engkau, maka Engkau akan cover, Tuhan. Saya pikir ya sudah, saya nanti berangkat tanpa saya memberitahu orang tua saya. Tapi 10 menit sebelum saya berangkat, orang tua saya datang dua-duanya ke rumah. Wah, ini repot ini. Saya pikir justru yang saya hindari datang ke rumah. Tapi saya memberanikan diri, saya berpamitan, saya mau melayani sebentar, ada tugas pelayanan, 1 jam saya kembali. Luar biasanya Tuhan itu bekerja, Tuhan bisa mengubahkan pikiran orang tua saya. Mereka bisa berkata, oh ya silakan kamu pergi aja pelayanan, saya bantu jaga anaknya kamu. Jadi yang tadinya saya berpikiran mereka akan memarahi saya, dianggap saya tidak bertanggung jawab, justru mereka akan membantu untuk menjaga anak saya. Luar biasa Tuhan bekerja. Dan akhirnya saya pergi pelayanan. Setelah itu saya kembali. Setelah waktu sakit itu saya bawa ke dokter anak saya. Dokter bilang, gak ada obatnya untuk sakit flu Singapura ini. Yang penting mau makan saja, perut tidak kosong, nanti selama 7 hari sampai 10 hari akan sembuh-sembuh sendiri karena antibodinya akan melawan virus itu sendiri. Jadi saya sudah melihat, wah, kurang lebih 1 minggu akan sembuh. Dan itu baru sakit sekitar 2 hari. Apalagi adiknya itu baru sakit kurang lebih 1 hari karena baru ketularan. Tapi disinilah saya mau bersaksi. Ketika saya melayani Tuhan, setelah saya pulang, besok lusanya anak saya sembuh total. Tidak ada sembuh yang bertahap, hilang sedikit-sedikit, tidak. Sembuh total, panasnya drop. Saya lihat mulutnya, seluruh rongga mulutnya semuanya sudah habis. Sariawannya sudah enggak ada lagi. Luar biasa Tuhan kita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah berhutang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak pernah berhutang. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan itu melengkapi. Asal kita mau komit, itu kalau kita mau komit full sama Tuhan, apapun yang kita hadapi, 3 hal ini, comfort, social obligation, family concern, semua ini akan di cover sama Tuhan. Amin. Gak perlu takut kita, ya. Saya sendiri terus terang mempunyai kesulitan untuk membagi waktu dengan baik. Karena saya bekerja, saya juga harus menjaga anak-anak, karena kita gak punya suster, ya. Jangan sampai saya itu sudah mulai gak balance waktunya. Penuh dengan pelayanan, keluarga diabaikan, atau pekerjaan diabaikan. Saya juga berusaha membagi waktu dengan baik. Makanya saat ini juga setiap kali saya pelayanan keluar, saya kalau bisa saya ajak keluarga saya. Seperti saya ke Makassar, saya ajak keluarga saya. Yang lalu juga pelayanan ke Guangzhou sama Feby, saya ajak keluarga saya. Jadi kita berusaha membagi waktu dengan baik. Karena saya sendiri juga sering berpergian dalam hal bisnis. Tapi saya percaya ketika kita itu komit sama Tuhan, kita tidak menolak panggilan Tuhan, kita mau komitmen, luar biasa Tuhan itu bekerja. Sekali lagi, tiga alasan ini masuk akal enggak? Masuk akal, ya. Semua alasan yang dikatakan dalam Lukas, tiga orang yang diajak oleh Yesus untuk mengikut dia, semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau orang bikin alasan tapi tidak masuk akal itu enggak normal. Jadi pasti setiap alasan itu masuk akal. Sebelum kita mengarang suatu alasan, pasti kita bikin alasannya masuk akal. Tapi alasan-alasan ini jangan sampai mengganggu kita untuk kita bisa berkomitmen, ya. Penting sekali. Nah, sekarang kita lihat apa arti mengambil komitmen. Kita buka Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Arti mengambil komitmen, kalau kita lihat ayat yang ke-12, dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Siapa yang mengerjakan? Kita. Tetaplah kerjakan bersama, kita yang mengerjakan. Tapi di ayat yang 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Komitmen itu dua hal. Kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya dia sendiri. Ya. Jadi komitmen itu kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Orang berpikiran bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja di dalam kita. Tidak hanya itu. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan dengan kita. Di dalam artinya dari dalam kita mempunyai suatu kemauan, dikatakan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan timbul dari dalam, kerinduan dari dalam, itu Allah yang mengerjakan. Tapi kita juga bekerja dengan Roh Kudus. Seakan-akan kita ini menggandeng Roh Kudus juga. Dari dalam dan kita menggandeng Roh Kudus. Ya. Tapi ada bagian kita juga. Kita juga harus mengerjakan bagian kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti keselamatan itu sudah didapat belum? Tetaplah kerjakan keselamatan. Sudah didapat belum? Sudah, ya. Jadi firman ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengenal firman. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sama seperti kalau orang itu fitness, ya, berolahraga, dia berusaha menumbuhkan otot. Otot itu sudah ada, nggak mungkin otot itu bertambah. Otot itu jumlahnya sama setiap manusia. Lalu dia berkembang, dia bertumbuh, ya. Nggak mungkin orang itu kalau berolahraga hebat, dia fitness, ototnya semakin banyak, itu gak masuk akal. Ototnya jumlahnya sama, tapi dia bertumbuh. Kalau enggak, menakutkan nanti, ya, semua keluar otot-ototnya di muka-mukanya, menakutkan sekali. Jadi otot itu sudah ada, tapi dia bertumbuh. Keselamatan sudah didapat, tapi kita harus mengerjakannya. Artinya komitmen. Mengerjakan keselamatan itu dengan komitmen, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan kita mengerjakan dengan apa? Dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini berbicara tentang kondisi yang serius. Harus serius. Komitmen itu serius. Bayangin kalau lagi perang, itu kondisinya takut dan gentar apa enggak? Takut dan gentar, serius. Enggak mungkin orang itu lagi perang terus tangannya masuk di kantong, jalan nyantai-nyantai, ngopi dulu. Sebentar kena tembak langsung ya. Kalau takut dan gentar itu serius karena kondisinya itu perang. Nah, sama seperti kita, setiap hari kita ini ada peperangan. Peperangan melawan kedagingan kita. Ya. Peperangan melawan kedagingan kita. Kita berperang juga melawan roh-roh yang ada di udara yang berusaha mempengaruhi kita untuk tidak komit. Ya. Selalu kondisi kita ini dalam peperangan. Makanya tadi saya katakan, tidak menjamin bahwa berkomunitas lama itu berarti pasti komit. Belum tentu. Karena peperangan itu setiap hari. Tidak hanya dengan waktu, seakan-akan kita sudah langsung komit otomatis. Enggak. Peperangan itu setiap hari. Kita harus berusaha terus. Dan serius. Kalau komitmen tidak dikerjakan dengan serius, maka tidak akan jalan. Seperti pernikahan, kalau komitmennya enggak serius, enggak akan jalan. Mungkin kalau lagi pacaran aja, kalau enggak serius, enggak akan menikah. Ganti-ganti terus, akhirnya enggak menikah. Kalau studi enggak serius, enggak lulus-lulus nantinya. Bekerja enggak serius, enggak akan bisa maju pekerjaannya. Jadi segala sesuatu harus dikerjakan dengan serius, apalagi komitmen. Karena komitmen kepada Tuhan itu berbicara tentang kehidupan kekal. Kalau hal-hal yang dunia saja, kita ini berani mengerjakan dengan serius. Kalau urusan uang, biasanya orang itu paling serius sekali. Tapi kalau urusan kehidupan kekal, masa kita tidak mau mengerjakan dengan serius? Mau serius dalam komitmen? Amin? Ya, puji Tuhan. Kita harus mengerjakan dengan serius setiap daripada komitmen kita, ya. Nah, untuk itu Yesus meminta kita untuk menjadi murid-murid yang pertama adalah militan dan disiplin. Militan dan disiplin. Militan dan disiplin bukan berarti militer, ya. Bukan berarti kalau kita itu sudah datangnya terlambat kita disuruh push up dulu. Atau disuruh lari dulu sebagai hukuman. Bukan seperti itu. Tapi militan dan disiplin berbicara tentang komitmen ini kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Artinya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Hal paling simple, hal paling gampang. Apakah kita bisa komit dalam hal waktu? Apakah kita bisa komit dalam hal waktu? Karena orang Indonesia dikenal jam karet, ya kan? Kalau sudah urusan waktu, orang Indonesia itu molor, itu biasa sekali. Tapi kita belajar saat ini, komitmen di dalam hal waktu, bisa enggak kita komitmen dalam waktu? Kalau kita memang berkomitmen untuk memuji menyembah Tuhan setiap pagi, selama satu jam, bisa enggak kita berkomitmen dalam hal waktu? Kita harus militan dan disiplin. Kalau kita berkomitmen untuk sel setiap minggu, kita bisa enggak berkomitmen secara militan dan disiplin? Disiplin, benar-benar kita harus terus-menerus melakukan hal itu. Penting sekali. Yang kedua, teguh dalam pendirian. Dan pendiriannya bukan berlandaskan pemikiran sendiri, tapi berlandaskan firman Tuhan. Ya. Pendirian orang itu banyak, ya. Pendirian saya seperti ini, pendiriannya dia seperti itu. Tapi pendirian itu harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Tadi salah satu sharing dari saudara kita, dia berniat melakukan suatu hal yang tidak baik, tapi karena dia mengenal firman, dia mempunyai pendirian yang kuat untuk tidak melakukannya, karena dia mempunyai firman, pendirian yang kuat atas firman Tuhan, luar biasa. Inilah salah satu buah daripada pendirian yang kuat berlandaskan firman Tuhan. Yang ketiga, berkarakter kuat. Penting untuk berkarakter kuat, karena dunia zaman sekarang selalu mempengaruhi untuk mencari kenyamanan tadi, untuk mementingkan pekerjaan, untuk mementingkan hal-hal yang penting keluarga, yang penting anak, sehingga sulit untuk berkomitmen pada Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan lagi. Ya, kita butuh tiga hal ini, militan dan disiplin, pendirian yang kuat, kita punya karakter yang kuat. Artinya, kalau kita menjalankan tiga hal ini, kita menjadi manusia yang tidak lagi egosentris. kita tidak lagi menjadi manusia yang egois, yang penting aku. Tapi kalau kita menjalankan tiga hal ini, akunya sudah dikalahkan, akunya ditinggalkan, kita memikirkan orang lain, ya. Langkahnya sekarang, terakhir, langkah untuk kita bisa komit, kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Dikatakan, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Artinya apa? Berhati-hatilah caramu berpikir, karena hidupmu ini akan terbentuk dari cara berpikirmu. Amsal 4 ayat 23. Jadi langkah kita untuk berkomitmen itu tergantung cara pikir kita. Ada ya di sini yang tahu tentang willpower. Banyak sekarang ini seminar-seminar berbicara tentang willpower, ya. Kalau dikatakan yes I can, saya bisa, willpower itu sungguh saat ini banyak sekali seminar-seminar dunia, terutama dalam hal motivasi bisnis segala macam berbicara tentang willpower. Tapi saya mau berbicara bahwa willpower ini tidak bisa long term, selalu hanya short term saja. Beberapa waktu ketika istri saya itu hamil, otomatis badannya membesar. Ada yang tahu show The Biggest Loser? Film TV The Biggest Loser, ada yang tahu? The Biggest Loser itu show yang menarik bagi saya karena di situ dikumpulkan beberapa banyak orang yang obesitas, jadi beratnya tuh sampai berat sekali, sampai 100 kilo lebih. Lalu dia di-train, dia itu pokoknya di cara makannya diatur, olahraganya diatur untuk bisa turun berat badannya. Dan sampai pada akhirnya ditimbang kembali bagaimana mereka tercapai penurunan berat badan itu. Luar biasa sekali, karena istri saya itu lagi badannya juga agak besar, jadi dia hobi nonton film itu. Dia merasa ada teman seperjuangan gitu ya. Jadi ya sudah, saya ikut nonton akhirnya. Tapi saya senang juga ngelihat itu. Wah, luar biasa. Orang yang beratnya 100 kilo sekian akhirnya bisa beratnya cuma 50 kilo. Badannya jadi berotot. Wah, luar biasa sekali. Dan salah satu pemenangnya itu beratnya turun sampai kira-kira hanya 40% dari berat asalnya. Luar biasa sekali. Saya melihat pencapaian yang luar biasa. Tapi setelah itu, beberapa bulan kemudian saya membaca di koran bahwa dia sudah kembali ke berat asalnya, mendekati berat asalnya kembali. Nah, saya kaget. Masa sih dia sudah berusaha sekian kerasnya, sekarang dia kembali lagi ke berat asalnya. Kok seperti itu ya? Ternyata dia pekerjaannya koki. Ya. Jadi enggak salah, dia coba nyicipin makanan terus, lama-lama kok enak dimakan terus gitu ya. Ya, saya beberapa hari ini juga tidak menjaga makan saya, melihat banyak hidangan-hidangan di Makassar ini luar biasa. Meskipun saya kolesterol tinggi, saya berusaha menjaga, tapi apa boleh buat. Ya ini, pengendalian diri kurang ini. Tapi di sini saya melihat bahwa orang kalau menggunakan willpower, hanya dengan kekuatan sendiri saja, itu tidak cukup. Maka orang itu akan merasa tertekan, akibatnya stres, lalu kembali ke kehidupan lamanya. Berapa banyak dari kita berusaha untuk komit. Saat ini kita bilang, ya Tuhan, saya mau komit sekarang Tuhan, saya mau komit, beneran Tuhan, saya komit. Sampai nangis-nangis, saya komit Tuhan. Tapi minggu depannya, saya kumat lagi Tuhan. Wah, repot. Ya, komit terus kumat. Karena apa? Cara pikirnya tidak diubah. Cara pikirnya tidak diubah. Kalau cara pikirnya tidak diubah, tetap tidak bisa komit. Berapa banyak orang, termasuk saya dulu, ketika saya jatuh dalam dosa pornografi, sulit untuk bisa bertobat. Karena apa? Cara pikirnya tidak diubah. Hanya short term terus jatuh lagi, short term jatuh lagi. Ketika mengubah cara pikir sesuai dengan firman Tuhan, disinilah kita bisa mengubah cara hidup kita, mengubah cara komitmen kita. Ya. cara pikir bagaimana merubahnya, kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, ya. Enggak masuk akal kalau kita berusaha merubah cara pikir kita tapi tidak pernah baca firman, itu tidak bisa, saudara. Enggak mungkin. Kita harus merubah cara pikir itu dengan membaca firman Tuhan. Penting sekali, ya. Kita lihat Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Tolong dibuka. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita berusaha berpikir seperti Kristus berpikir. Ada dua hal cara pikir Kristus. Berikutnya. Ya. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Cara pikir anak-anak itu seperti apa sih? Saya punya anak umur hampir 4 tahun sama 1 tahun, jadi saya tahu cara pikir anak-anak itu seperti apa. Ketika anak saya itu minta sesuatu, dia pasti rewel. Ya. Kalau sudah minta mainan, dia mulai rewel. Kalau anak saya yang bayi, dia kalau sudah minta susu, dia mulai rewel, menangis. Minta gendong, dia rewel, menangis. Selalu kerjanya itu minta, minta, minta, minta terus. Memang itu anak-anak. Anak-anak itu tidak pernah, anak saya yang besar pun tidak pernah bertanya kepada saya, hari ini Daddy mau makan apa, gitu, gak pernah dia. Gak pernah dia menanyakan saya kepingin apa, saya lagi mau ngapain, itu dia gak pernah bertanya. Karena memang anak kecil tidak punya kemampuan untuk memberi. Dia hanya punya kemampuan untuk meminta saja. Itu anak kecil. Nah dikatakan, kalau pemikiran kita masih seperti anak-anak kecil, nah kita sulit untuk bisa komit. Karena pikiran kita hanya meminta-minta saja. Ya. Karena dalam berikutnya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya meninggalkan sifat kanak-kanak apa? Berarti kita mulai memikirkan orang lain. Kita mempunyai kemampuan untuk memberi. Berikutnya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya apa? Kita mencari kesenangan orang lain. Kita melayani orang lain. Sekali lagi, kalau kita mau berkomitmen, kita mau berpikir seperti Kristus, tidak ada jalan lain selain kita melayani orang lain. Ya. Melayani itu berarti kita memikirkan orang lain. Kalau kita fokus pada diri sendiri, maka kita tidak bisa melayani. Maka kita tidak bisa berkomitmen. Kita akan terus terhalang oleh comfort. Kita akan terus terhalang oleh social obligation kita. Kita akan terus terhalang oleh family concern kita. Karena selalu berpikir tentang aku. Tapi kalau kita bisa memikirkan orang lain, untuk orang lain, melayani orang lain, disinilah kita bisa untuk berkomitmen secara sepenuhnya. Amin? Ya. Kedewasaan rohani sekali lagi dinilai dari kita bisa melayani, berapa banyak kita memikirkan orang lain. Coba sekarang cross check diri kita sendiri. Ketika saya berdoa, saya masih berdoa meminta-minta atau saya mendoakan orang lain? Saya masih berdoa mementingkan kepentingan saya sendiri atau lebih banyak berdoa untuk orang lain? Seharusnya kita mengubah cara kita berdoa. Kita berdoa lebih banyak untuk orang lain. Amin. Ya. Oke. Penutup, saya mau menyampaikan bahwa ketika kita dewasa rohani, itu buahnya akan nampak. Bagaimana kita akan semakin dipakai secara luar biasa untuk melayani. Saya bersyukur dalam komunitas kita HSM, itu sekarang pelayanannya semakin banyak. Ya. Kita sudah pelayanan yang lalu ke Guangzhou, minggu lalu kita pelayanan ke Australia, ada pelayanan ke Posarang yang lalu juga ke Kediri, ada pelayanan ke Bandung juga. Ya, kita pelayanan sudah kemana-mana. Luar biasa Tuhan itu memanggil kita untuk melayani kemana-mana. Dari sinilah Tuhan menunjukkan, kalau kita berkomitmen, maka Tuhan itu akan pakai secara luar biasa. Dan saya percaya JSM ini akan dipakai juga secara luar biasa untuk melayani banyak umat. Amin. Oke, saya undang saat ini pemusik. Kita tenangkan hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas pengajaran-Mu Tuhan, di mana kami mengerti betapa pentingnya komitmen. Kami mengerti akan panggilan-Mu Tuhan, dan kami saat ini mau menjawab bahwa kami mau komit Tuhan. Dan kami mau berkomitmen itu sekarang. Kami tidak menunda-nunda lagi Tuhan. Kami mau belajar untuk berkomitmen sekarang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Karena Engkau telah memanggil kami. Sehingga saat ini hidup kami bukanlah untuk kami sendiri. Tapi kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kami hidup untuk memuji menyembah Engkau. Kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita angkat satu pujian. Kita hidup bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut berdiri saat ini, kita nyatakan janji kita. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami hidup Tuhan, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Aku Tuhan, ikut kehendak-Mu. katakan ini sebagai janji-Mu pada Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Sembahlah Dia selalu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Tuhan, selama kami hidup, aku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Sungguh Tuhan, kami hidup bagi Engkau saat ini. Engkau telah memanggil kami dan kami sadar akan panggilan-Mu Tuhan, untuk mengikut Engkau, untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ubahkan saat ini Tuhan pikiran kami, cara berpikir kami yang lama telah kami tinggalkan Tuhan. Karena kami saat ini sadar bahwa kami hidup bukan untuk kami sendiri, kami hidup untuk melayani. Saat ini jika masih ada pikiran-pikiran yang egosentris, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau telah ubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam kami. Engkau bekerja bersama dengan kami untuk kami bisa berkomitmen saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini bekerja luar biasa dalam hidup kami. Engkau akan pakai kami secara luar biasa Tuhan. Saat ini jika masih ada halangan-halangan untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kenyamanan diri, Tuhan, Engkau bantu kami saat ini. Engkau mampukan kami saat ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalahkan segala sesuatunya itu, karena kami mau berkomitmen. Kami mau berkomitmen sekarang Tuhan. Kami berkomitmen sekarang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau telah ubahkan kami Tuhan. Dan setiap doa-doa kami ini, kami panjatkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu dan setiap peneguhan-peneguhan-Mu Tuhan dalam firman yang baru kami dengarkan dari Ko Michael Tuhan, sungguh membangun kembali komitmen kembali kami kepada-Mu dengan penuh lagi, dan Engkau memenuhkan setiap hati kami dan menegur kami Tuhan dengan firman-Mu dan membuat kami kembali baru di dalam Engkau. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami juga mau berkomitmen Tuhan untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Segala apa yang kami punya, kami mau persembahkan kepada-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tidak tawar-menawar dengan setiap apa yang akan kami berikan saat ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk hanya kemuliaan nama-Mu saja dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita mau persembahkan setiap kebaikan Tuhan, setiap rezeki yang diberikan kepada kita sepanjang minggu ini. Kita persembahkan perpuluhan kita. Kau sanggup untuk memenuhi setiap keperluanku menurut segala kekayaanmu dan kemuliaanmu. Kau sanggup untuk memenuhi setiap kerinduanku menurut segala kebaikanmu dan kesetiaanmu. Satukan doa kita kepada doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Mari kita memberikan dengan tangan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk. Ada pengumuman dari pengurus, mungkin. Buat Om Michael buat pelayanannya. Pengumuman pertama, doa malam tanggal 8 April jam 8 malam di tempat yang sama akan kembali diadakan, karena kemarin Jumat pertama, jadi mulai Jumat minggu depan sudah ada doa malam. Bisa ngajak teman-teman untuk boleh datang. Pengumuman kedua, Gotong-Gotong mengadakan KRK hari Selasa tanggal 5 April jam 7 malam. Itu bintang tamunya Maya Rumantir. Bagi yang minat silahkan langsung ke Paroki Gotong-Gotong hari Selasa jam 7, itu KRK, jadi ada Mayor Romantir yang isi nanti di sana. Untuk pengumuman berikutnya, bukunya Bo Sanchez masih ada di belakang, bagi yang berminat silahkan nanti sesudah pulang dari tempat ini, ada di belakang dijual. Yang tersisa itu How to Find Your True Love, Your Past Does Not Define Your Future, dan How to Turn Truth into Things. Jadi hanya 3 buku ini yang tersisa. Jadi bagi yang minat silahkan nanti ke belakang, bisa dapatkan di belakang nanti. Terus yang berulang tahun bulan April, ada? Yang sudah maupun belum, ayo silahkan maju. Ayo. Yang merasa bulan April, enggak mau didoakan ya, tidak usah nih. Ayo. Ayo bulan April, Mamo, Mario, ayo, tidak ditagih traktir, tidak Ji. Oh Maret, April, ayo April, tidak ada April, kasiannya, serius tidak ada April ini, bulan April, yang merasa tidak ditagih traktir, tidak ada bulan April. Serius, enggak ada bulan April? Enggak ada? Oh my God, miskinnya ulang tahun bulan April. Enggak ada traktiran berarti ya, sudah enggak apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa. Minta Pak Benny, Su Benny buat doa tutup. Mari saat ini kita bangkit berdiri, sebelum kita pulang kita memuji Dia. Kita mengatakan Tuhan, Kau sungguh Tuhan yang benar. Yeah.